وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كمسلمين dan muslimat لله الله سبحانه وتعالى. Masih kita membahas tentang waktu-waktu sholat, hadis yang ke 1385. Haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddatsani Abi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Ayyub wa ismuhu Yahya ibn Malik al-Azdi wa yuqal al-Muradi والمراو حي من الأزدي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur itu selama belum hadir waktu asar. Jadi maksudnya waktu zuhur terbentang sampai waktu asar masuk. Dan waktu asar selama belum menguning matahari. Dan waktu maghrib selama belum hilang thawr syafaq. Thawr itu adalah intishar, yakni belum hilang melebarnya cahaya syafaq. Syafaq ada mengatakan ahmar, merah, dia juga mengatakan abyad, ya, yaitu putih. Jadi warna dari sisa cahaya yang cahaya matahari yang terbenam masih menyisakan cahaya. Selama cahaya tersebut belum hilang. Waktu isya, waktu isya itu sampai kepada nisfil lail, separuh malam. Waktu salat al-fajri ma lam tatlu'i syams. Waktu salat fajar, yakni salat subuh selama matahari belum terbit. Hadis berikutnya 1387. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. Dengan sanad kepada Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur itu apabila matahari telah condong dan bayang-bayang seseorang seperti tingginya. Ya, seperti tinggi. Berarti kan bayang-bayang kita itu masih di bawah badan kita. Ma lam yahdur asar, selama asar belum datang. Waktu asar, waktu asar itu ma lam tasfar asy-syamsu, sebelum matahari menguning. Dan waktu maghrib selama belum hilang syafaq, yaitu cahaya dari sisa matahari atau cahaya dari sisa cahaya matahari yang tenggelam. Waktu salat isya, waktu salat isya itu sampai nisfil lailil awsat, yaitu separuh malam tengah-tengah, yakni pas separuhnya. Waktu salat subhi min tulu'il fajr, waktu salat subuh itu min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar. Yang dimaksud dengan terbit fajar di sini adalah terbit fajar ats-tsani, karena matahari fajar itu terbit dua kali. Fajar itu adalah cahaya, ada namanya fajar kadhib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadhib yakni cahaya yang menembak ke atas, dan ketika dia muncul setelah itu dia kembali hilang, gelap lagi. Adapun fajar shadiq, dia melebar di ufuk timur. Ya, cahaya putihnya itu semakin lama semakin menguat, semakin lama semakin menguat, dan tidak hilang. Shadiq jujur menunjukkan akan tanda datangnya siang. Maka itulah yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Kemudian di sini kita juga lihat di atas disebutkan waktu sholat fajri. Di sini disebutkan waktu sholat subhi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat al-fajr sama dengan sholat subuh. Maka sholat sunat fajar sama dengan sholat sunat subuh. Dia tidak berbeda. Ya. Malam tatlu' syams, salat subuh itu mulai dari terbitnya fajar. Maksudnya fajar, fajar adalah as-sadiq, sampai sebelum terbitnya matahari. Fa idza tala'at asy-syams, apabila terbit matahari. Fa amsik 'anish-shalah, jangan mengerjakan salat. Fa'inha tatlu'u baina qarnai syaitan, karena dia itu terbit antara dua tanduk syaitan. Maksud di sini kalau seandainya matahari terbit, kita tidak boleh memulai solat, tapi tahan. Adapun kalau seandainya seorang solat takbiratul ihramnya sebelum terbit matahari, lalu dia mengajarkan sholat dapat satu rakaat terbit matahari, maka dia lanjutkan. Ya, bukan dia berhenti kemudian dia tahan, dia batalkan sholatnya, tidak. Ya, inilah yang telah kita pelajari. Man adraka raka'atan min sholatil subhi faqad adraka subha. Siapa yang mendapatkan satu rakaat, man adraka raka'atan min sholatil subhi qabla an tatla syams faqad adraka raka'ah atau faqad adraka subha. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Ini berlanjut. Tapi kalau seandainya mataharinya terbit, kita mau sholat, tahan, jangan disolat dulu. Ya, kenapa? Fa inna tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena dia terbit antara dua tanduk syaitan. Imam Nawawi dia mengatakan al-murad qila al-murad bi qarnihi, ada yang mengatakan maksud dari qarnnya yaitu tanduknya, ummatuhu au syi'atuhu, umatnya, umat syaitan, atau syi'atuhu, atau penolong-penolong syaitan. Wa qila qarnuhu janibu ra'sihi, dan mengatakan bahwa tanduknya itu adalah janib ra'sihi, yakni sisi dari rambutnya, dari kepalanya, sisi dari kepalanya. Wa hadha dhahirul hadis, inilah yang bisa dipahami secara zahir dari hadis, yaitu dari sisi kepalanya. Wa huwa aula, ini yang lebih utama, yakni maknanya. Wa ma'nahu annahu yudni ra'sahu ila syamsi fi hadzal waqt, maknanya bahwasanya syaitan itu mendekatkan kepalanya ke matahari pada waktu ini. Liyakuna sajiduna lisyamsi minal kuffar fi hadzal waqt kasajidina lahu, sehingga orang yang sujud untuk matahari dari orang-orang kufar pada waktu ini, ya, seperti orang yang sujud untuknya, untuk syaitan. Ya, pengibadat-pengibadat matahari, mereka sujud, ya, pada waktu hari, waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam. Nah, ketika orang ini sujud ke matahari, maka sebenarnya dia juga seperti dia sujud ke syaitan, karena dia mendekatkan kepalanya ke matahari. Wa hina idzin yakunu lahu wa li syi'atihi tasallut, maka dengan demikian pada waktu itu syaitan dan pengikut-pengikutnya memiliki kekuasaan. Ya. Wa tamakkana min ayyal basu 'ala sholati sholatahu 'ala nusalli sholatahu, sehingga dia mampu untuk mengacaukan atau mengganggu orang yang sholat akan sholatnya pada saat itu. Fakurihatis sholatu fi hadzal waqt, maka dimakruhkan hukum mengerjakan sholat pada waktu ini, lihat dan makna disebabkan oleh makna ini. Apa maknanya? Maknanya ketika orang yang sholat pada saat itu, dan itu adalah saatnya syaitan, ya, dan penolong-penolong pengikut-pengikut syaitan memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mengganggu orang sholat terhadap sholatnya. Karena pada saat itu syaitan mendekatkan kepalanya ke matahari. Oleh karena itu supaya jangan kita seperti mensujud kepada syaitan. Ya. Maka dilaranglah kita sholat pada waktu matahari terbit. Kama kuriat fi ma'wa syaitan. Sebagaimana dimakruhkan untuk mengerjakan sholat di tempat-tempat adanya syaitan. Ya. Seperti mawatinil ibil, tempat berkumpulnya onta, atau dikatakan dengan kandang onta. Ini onta dikumpulkan, ya itu dilarang kita untuk mengerjakan sholat di tempat itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita waktu-waktu sholat dan akhir dari waktu sholat. Kemudian hadis berikutnya 1388, وحدثني أحمد ابن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر بن عاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang waktu salat. Waktu sholat lima waktu. Beliau berjawab, waktu sholat fajar itu selama qarnu syamsil awal belum terbit. Qarnu di sini berarti sisi paling atas matahari bulan. Ya, jadi selama sisi yang paling atas itu yang pertama belum terbit, belum keluar, maka masih ada waktu sholat. Tapi kalau dia sudah terbit lingkaran, batas lingkaran di atasnya itu, maka itu tidak boleh lagi sholat, habis waktu sholat. Artinya tidak menunggu dulu sampai terbit utuh mataharinya ke atas, tidak. Tapi ya, tapi dia sampai di bagian yang bagian atasnya. Baik. Kemudian waktu salat zuhur, waktu salat zuhur itu apabila matahari tergelincir an batnis sama. Dari batn itu ada perut. Ya, pas di tengah-tengah ini dari langit. Kalau seandainya kan langit itu sepertinya seperti kuali ya. Nah, di tengah-tengahnya itu enggak boleh. Tapi setelah matahari itu bergeser dia condong ke barat dari tengah-tengah langit. Malam yahdurul asr, selama waktu asar belum masuk. Dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Dan wayasqut qarnuha al-awwal, lingkaran ya, jatuh sisi yang pertamanya tenggelam. Kalau terbit kan atasnya, kalau tenggelam yang bawahnya, yang bawahnya, lingkarannya tadi, lingkaran awalnya, selama dia belum jatuh, maksudnya belum terbenam, itu ukurannya. Ya, kalau berbuka kita itu sampai qarnul akhir, yakni apa, bulatnya yang terakhirnya itu betul-betul habis. Sudah hilang semua matahari, baru masuk waktu maghrib, baru boleh berbuka. Ya, jadi lingkaran matahari itu akhir dari sholat asar, apabila matahari tadi yang pertama, bagian sisi yang pertamanya untuk sebelum masuk terbenam belum jatuh, yakni belum terbenam. Kalau seandainya sudah terbenam, sudah habis waktu asar. Wa waktu salat maghrib idza ghabat asy-syams, waktu maghrib yaitu apabila matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, memang zat matahari itu sudah hilang, enggak ada lagi. Malam yasqutu syafaq, selama cahaya yang merah dari barat, syafaq itu belum hilang. Waktu salat isya ila nisfil lail, waktu salat isya sampai separuh malam. Di sini dikatakan qauluhu wa waqtu salatil asri ma lam tasfaru asy-syamsu, ma lam tasfaru asy-syamsu wa yasqut qarnuha al-awwal. Ya, salat asar selama belum menguning matahari dan belum jatuh atau terbenam bagian sisi yang pertama dari matahari. Fihi dalilun limadhhab jumhur anna waqtal asri yamtaddu ila ghurubi syams. Pada perkataan ini terdapat sebuah dalil bagi madhab jumhur, bagi pendapat mayoritas ulama, bahwasanya waktu asar itu memanjang atau berkelanjutan sampai terbenamnya matahari. Ya, berarti tidak pada bayang-bayangan dua kali lipat benda. Ya, wa muradu bi qarniha, maksud dengan qarnnya, yakni tanduknya, adalah janibiha, jadi sisinya, di sisinya. Fihi anna al-asra yakunu ada'an ma lam taghrib asy-syams. Bahwasanya ini menunjukkan juga bahwa salat asar yang dikerjakan itu adalah penunaian, bukan pengqadaan. Ma lam taghrib asy-syams, selama matahari belum terbenam. Hanya saja ulama memanggilnya, artinya walaupun orang mengerjakan yang tadi sebagaimana hadis sebelumnya, siapa yang mengerjakan satu rakaat, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, dia sudah mendapatkan sholat asar. Di sini adalah adaan, penunaian, bukan pengkodoan. Ini menunjukkan bahwa waktu asar itu berkelanjutan sampai terbenamnya matahari. Hanya saja ulama membagi, ada waktunya, waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu adalah pilihan, mau sekarang mau nanti. Ya, selama masih dalam bagian waktu ikhtiar. Mana yang waktu ikhtiar itu? Mulai dari masuknya waktu asar sampai bayang-bayangan dua kali lipat benda. Lalu setelah itu adalah waktu darurat. Imam Nawawi sudah membahas apa pembagiannya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bidunil karaha, ya. Ada yang bolehnya kalau jawaz atau ikhtiar itu sudah boleh. Kita katakan ini waktu boleh. Kapanpun kita melakukannya boleh. Ini catatan ya, kita berjamaah atau mungkin terlambat jamaah bisa aja sholat sendirian. Yang kedua adalah waktu di mana masih boleh tapi tidak makruh. Ada yang waktu makruh, boleh tapi makruh hukumnya. Ya, artinya tetap kita melaksanakannya, tetap dia ada, tapi hukumnya adalah makruh. Ya. Nah, jadi pernah juga kita menyampaikan hadis tentang sholat yang dikatakan oleh Nabi itu sholat orang munafik. Sholat munafik yaitu dia menunggu-nunggu waktu hampir tenggelam matahari, cepat-cepat dia yang mengerjakan sholat, dia mematok-matok dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari waktu-waktu sholat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa untuk sementara ya, kita sampaikan di sini, cukup di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa hadis yang sedikit panjang. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan sehingga selesai pembahasan kita tentang waktu-waktu sholat. Sholat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.